Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan mengkaji permasalahan atau pembahasan yang sangat bermanfaat ya, tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dari bahasan yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, yang asalnya dipetik dari kitab Miftahu dari Saadah karya beliau, di bagian bab atau pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, segi-segi keutamaan ilmu yang telah kita bahas sampai di poin yang ke-32. Sekarang kita akan lanjutkan di poin yang segi keutamaan ilmu yang ke-33 wa tsalatsun ya, al-wajhu tsalits wa tsalatsun, segi yang ke-33. Baik. Sekarang kita akan lihat dan lanjutkan kembali. Al-wajhu tsalits wa tsalatsun, segi yang ke-33. Hidayatul ilmi min a'dhamil hidayah. Hidayah dengan ilmu, petunjuk dengan ilmu agama adalah termasuk sebesar-besar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Ma fi sahihaini aidan min hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu." Dalilnya adalah hadis yang disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari riwayat sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantaraanmu, melalui kamu, ya, jika Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui perantaraanmu, maka ini lebih baik bagimu daripada humrin na'am, ternak unta yang merah, yakni lambang kekayaan orang Arab waktu itu, lebih baik daripada kekayaan yang paling tinggi di dunia. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan menjadi sebab orang mendapatkan hidayah melalui penyampaian ilmu atau pengajaran ilmu yang kita lakukan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, "Wa hadza yadullu ala fadlil ilmi wat ta'limi wa syarafi manzilati ahlihi." Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu dan mengajarkannya. Juga menunjukkan kemuliaan, mulianya kedudukan orang yang memahami ilmu agama. "Bihaitsu idza tada rajulun wahidun bil ilmi bil alimi kana dzalika khairan lahu min humrin na'am wa hiya khiyaruha wa asyrafuha inda ahliha." Di mana ketika seseorang mendapatkan hidayah dengan sebab pengajaran orang yang berilmu atau penyampaian dari orang yang berilmu, maka ini lebih baik baginya daripada ternak unta yang merah, yaitu ternak harta yang terbaik, yang paling mulia ya, di bagi pemiliknya saat itu di kalangan orang Arab. Ini orang yang mendapatkan, satu orang yang mendapatkan hidayah melalui pengajaran ilmu, kata beliau, فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس. Maka bagaimana lagi kiranya ya keutamaan yang didapatkan, kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang menjadi sebab orang lain, menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah setiap hari, tawaifu minan nas, sejumlah besar ya, berkelompok-kelompok dari kalangan manusia. Kalau satu orang saja dikatakan gambarannya lebih mulia daripada harta yang paling berharga saat itu, maka bagaimana dengan orang yang setiap hari mengajarkan ilmu kepada banyak manusia yang kemudian mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan dan mengamalkannya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan keutamaan ini ya, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan kita sebelumnya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita belajar agar kita punya pemahaman agama yang benar, punya pengetahuan ilmu agama, setelah itu kita nyampaikan, ajarkan kepada manusia, kepada keluarga kita ataupun kepada teman dekat kita ataupun lewat media sosial misalnya SMS atau WA misalnya atau yang lainnya, kemudian dia mendapatkan hidayah, setelah itu kemudian dia mengamalkannya, satu orang, apalagi kalau lebih daripada itu. Maka ini jelas keutamaan dan kemuliaan ilmu, bahkan ketika orangnya telah meninggal dunia pun, ketika selama ilmunya masih diamalkan, dia tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ketika ilmu yang diajarkannya tetap diamalkan oleh orang-orang yang pernah mengambil ilmu darinya. Ini juga sudah kita bahas keutamaan ini. Yang jelas ini menunjukkan satu orang saja demikian besar keutamaannya, bagaimana kalau lebih dari satu orang. Baik, itulah segi yang ke-33. Berikutnya al-wajhur rabi' wa thalathun, segi yang ke-34, ad-da'watu ila sunnah, keutamaan mengajak kepada ilmu, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Ma rawa Muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keutamaan ini ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, sahih Muslim, dari riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu afami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min afamihim syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, ya kepada ilmu, setelah dia mengetahui ilmu, dia mengajarkannya, menyebarkannya, mengajarkan kepada manusia ya, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, mengamalkan pengajarannya itu, tanpa mengurangi pahala mereka, pahala-pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada syirik, kepada bid'ah, kepada maksiat, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun, na'udzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana mengajarkan kebaikan ilmu dengan dalil ini menjadikan kita dapat pahala, karena kitalah yang menjadi sebab mereka bisa mengamalkan amalan tersebut dengan bimbingan kita. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia dapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu dikirimi pahala, dan memang tidak ada syariatnya mengirimi pahala, dengan sendirinya amal yang kita kerjakan saat ini dalam Islam, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, pahalanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang pertama kali mengajak manusia kepada kebaikan besar ini. Ya, jadi tidak perlu kita kirim pahala, dan itu tidak disyariatkan memang. Otomatis pahalanya akan sampai sendiri karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengajarkan kebaikan ini kepada umat manusia. Ya, sekaligus berarti Orang yang mengajarkan yang bertentangan dengan sunnah berarti dia memutus kebaikan pahala umat Islam ini untuk sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah keutamaan dan kemuliaan ilmu, belajar ilmu sunnah sangat besar, ya, yang ini menjadikan kita termotivasi untuk semangat mempelajarinya dan menyebarkannya kepada umat Islam. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, akhbara sallallahu alaihi wasallam annal mutasabbiba ilal huda bidakwatihi lahu mithlu ajri man ihtada bihi wal mutasabbiba ilal dhalalati bidakwatihi alaihi mithlu ithmi man dhalla bihi. Di hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan petunjuk dengan dakwanya, dengan pengajarannya, dengan ajakannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Dan ingat di sini dakwah, dakwah dengan ilmu. Karena petunjuk ya tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Jadi bukan semua orang mau berdakwah lantas dia berdakwah. Terus dengan apa dia berdakwah? Dalam urusan dunia saja tidaklah bisa mengajarkan sesuatu atau menerangkan sesuatu, mempraktikkan sesuatu kecuali orang yang ahli, orang yang pernah mempelajarinya, ahli di bidangnya. Apalagi dalam urusan agama yang menyangkut keselamatan yang kekal abadi di akhirat nanti. Oleh karena itu ya, orang yang menjadi sebab manusia mendapatkan petunjuk dengan dakwanya, dia akan dapatkan pahala seperti orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Sebagaimana na'udzubillah min dzalik, orang yang menjadi sebab manusia mendapatkan kesesatan, ya, melakukan kesesatan dengan ajakannya, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang-orang yang tersesat karena ajakannya tersebut. Maka hati-hati bagi mereka-mereka yang tidak mengenal ilmu sunnah, hendaknya dia belajar dulu. Jangan sampai Anda mengajarkan kesesatan, menganggap itu adalah kebaikan. Ya, menganggap itu adalah petunjuk padahal tidak ada dalilnya. Tidak ada hadis ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih yang mendukungnya. Maka ini bisa mendapatkan dosa orang-orang yang tersesat karena mengikuti ajakan tersebut, yang dia akan memikul dosa tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Li'anna hadza badala kudratahu fi hidayatin nas. Karena orang yang pertama wajar dia dapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, karena dia telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Sebelumnya dia belajar, setelah itu dia menyebarkan ilmu. Ya, waktu belajar dia bersabar bersungguh-sungguh, kemudian dia bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu agama. Wahada badala kudratahu fi dhalalihim. Orang yang kedua mencurahkan kesungguhannya, segenap kemampuannya untuk menyesatkan manusia. Naudzubillah min dzalik. Fanazzala kulla wahidin minhuma bimanzilatil fa'ilit tammi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menempatkan masing-masing dari kedua golongan manusia ini seperti kedudukan orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sempurna. Ya. Sama seperti hadis Rasulullah SAW, beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan orang yang mengangan-angankan kebaikan dengan niat yang kuat, padahal dia tidak punya. Misalnya, ada orang kaya yang selalu berinfak di jalan Allah. Ada tetangganya yang melihat, itu hadis yang sahih disebutkan dalam hadis yang sahih. Tetangganya melihat, dia berniat dan bertekad dalam dirinya, seandainya saya punya harta seperti yang dimiliki tetanggaku, saya akan berinfak di jalan Allah seperti yang dia lakukan. Apa kata Nabi SAW? Huma fil ajri sawa. Kedua-duanya sama dalam urusan pahalanya. Dengan niatnya, ya, dengan keinginannya yang kuat, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendapatkan pahala padahal dia belum melakukan dengan anggota badannya. Seperti ini, karena dia mencurahkan segenap kemampuannya mengajak kepada kebaikan, maka dijadikan kedudukannya seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut, seperti pelakunya secara sempurna. Sama dengan orang yang mengajak kepada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa hadhihi qa'idatu syari'ati kama huwa madhkurun fi ghairi hadzal mawdhi'. Dan ini merupakan kaidah syariat sebagaimana ini dijelaskan di tempat lain, yakni kaidah syariah tadi, orang yang menjadi sebab, ya, menjadi sebab untuk melakukan sesuatu, maka dia dapatkan pahala seperti itu. Sama dengan orang yang niatnya kuat, ini merupakan kaidah syariah, maka dia ditempatkan atau dijadikan kedudukannya seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut secara sempurna. Nah, meskipun dia tidak melakukannya secara langsung. Taib, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan dalil tentang hal ini, ya. Di samping hadis tadi, ternyata ayat Al-Quran juga menunjukkan makna ini. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Agar mereka menanggung dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat, dan juga dosa-dosa dari orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ketahuilah, sungguh sangat buruk dosa-dosa mereka tersebut. Ya, perbuatan dosa yang mereka lakukan tersebut. Jadi mereka menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan ditanggung juga pada hari kiamat secara sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala di ayat yang lain surat Al-Ankabut ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yahmilunna afqalahum wa afqalan ma'a afqalihim wa afqalan ma'a afqalihim. Dan sungguh-sungguh mereka akan memikul beban dosa-dosa mereka dan juga beban dosa-dosa orang lain yang mereka sesatkan bersama beban dosa-dosa mereka sendiri. Wa hadha yadullu ala anna man da'al ummata ila ghairi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa aduwwuhu haqqan. Ini ancaman, ya. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak umat ini kepada selain sunnah, mengajaknya kepada pemahaman sendiri, kepada bid'ah, kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya. Jadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang ya, mestinya dia tidak akan mengaku sebagai musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mendakwakan Islam tidak mungkin dia mengatakan kami membenci sunnah, sampai pun dia mengingkari sunnah, sampai pun dia menolak sunnah terang-terangan. Tapi cukup dengan perbuatannya tidak menyebarkan sunnah di kalangan umat ini, hanya mengajarkan kebodohan, mengajarkan kejahilan, tidak mau mempelajari sunnah. Ada sebagian orang-orang yang semangat katanya mendakwakan sunnah tapi tidak belajar sebelumnya. Bagaimana Anda bisa berperang tanpa mengisi peluru sebelumnya? Bagaimana Anda bisa terjun ke medan perang tanpa melakukan latihan sebelumnya? Ini kata beliau, ini menunjukkan bahwa orang yang mengajak umat ini kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sadar atau karena kejahilannya, maka dia adalah musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya, musuh yang sejati. Li'annahu qata'a wusula ajri man ihtada bi sunnati ilaih. Kenapa? Karena dia yang menjadi sebab terputusnya sambungan pahala orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputus sampainya pahala tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya dia menyebarkan sunnah agar pahala orang-orang yang mengamalkannya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia mengajak kepada selain sunnah, akhirnya dia yang memutus sambungan pahala tadi untuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini orang-orang yang mengaku ingin mengirimkan pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam justru tidak sampai, karena dengan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan justru memutus sunnah yang sesungguhnya, yang kalau kita amalkan, kita ajarkan kepada umat, justru itu yang akan menyampaikan pahalanya. Allah sampaikan pahalanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadha min a'zami mu'adatihi na'udzu billahi minal khudlan. Maka ini termasuk permusuhan yang sangat besar, penentangan yang sangat besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan atau kesesatan, dari tercabutnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita perhatikan di sini, Anda ketika menuntut ilmu agama berarti di samping melakukan kebaikan-kebaikan yang pahala dan keutamaannya sudah kita baca sebagiannya, juga ternyata di sini menunjukkan kecintaan kita, ya, loyalitas kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kitalah yang ingin menjadi sebab kebaikan-kebaikan yang diamalkan umat ini terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu di samping sampai kepada kita juga, karena kita yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kecintaan kepada sunnah diwujudkan dengan semangat mempelajari sunnah, kemudian semangat menyebarkannya, semangat menuntut ilmu sunnah, kemudian semangat mengajarkannya kepada manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang semangat dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, sudah kita lewati, mereka inilah yang disebut sebagai apa? Warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ya, pewaris para nabi. Wajar, karena mereka mempelajari warisan para nabi, yaitu ilmu yang bermanfaat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Bahkan kita nukil kemarin, para ulama menyebutkan orang-orang yang mempelajari sunnah, mereka inilah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, warathatul anbiya'ihum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewaris para nabi, orang-orang yang belajar sunnah, mereka inilah yang merupakan pimpinan, tokoh-tokoh utama para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kedudukan yang mulia bagi para penuntut ilmu. Baik, barakallahu fikum. Kita melangkah segi yang berikutnya. Al-wajhul khamisu wa thalathun, segi yang ke-35. Baik. Ma kharrajahu fi sahihain. Dibawakan juga di sini dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari riwayat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hasada illa fitnataini, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh kita iri kecuali kepada dua golongan manusia. Hasad di sini maksudnya bukan hasad yang tercela, tapi ada iri yang merupakan iri yang terpuji. Apa itu? Kalau hasad artinya seseorang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, tapi maunya nikmat yang ada pada orang itu hilang. Jadi tercela. Ini namanya hasad. Tapi ada yang istilahnya iri yang terpuji, kata para ulama, namanya al-ghibtatu, ghibtah. Kita menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tapi tidak hilang pada dirinya. Jadi dia miliki, kita juga miliki. Ini hanya diperbolehkan pada dua golongan manusia. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah berikan karunia, rezeki, harta yang banyak. Fasallatahu ala halakatihi fil haq, kemudian Allah mudahkan dia menghabiskan atau mencurahkan harta tersebut di jalan yang benar, yang menginfakannya di jalan Allah. Wa rajulun ataahu Allahul hikmah, dan yang kedua, seseorang yang berikan Allah berikan padanya hikmah, yaitu ilmu pemahaman agama yang benar, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Hanya dua golongan ini saja. Kita lihat, ini hadis pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yanbaghi li ahadin an yahsuda ahadan, an yahsuda ahadan ya'ni hasada ghibtatin wa yatamanna mithla halihi min ghairi an yatamanna zawala ni'matillahi anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan di sini, dalam hadis ini, bahwa tidak pantas bagi seseorang untuk iri kepada orang lain dengan yang dinamakan di sini iri yang namanya ghibtah, ya. Tidak pantas dia mengangan-angankan, menginginkan atau mengangan-angankan seperti keadaan orang lain tanpa dia menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang tersebut. Ini tidak pantas kecuali hanya kepada salah satu dari dua golongan manusia atau dua sifat yang terpuji yang disebutkan di hadis ini. Karena tingginya kedudukan orang yang memiliki harta kemudian selalu menginfakannya jalan Allah. Dan yang kedua, orang yang memiliki ilmu kemudian selalu mengajarkannya setelah dia mengamalkannya. Wahiyal ihsanu ilan nasi bi'ilmihi wa bima'u bimalihi. Yaitu hanya kepada dua golongan manusia atau dua sifat, yaitu berbuat baik, selalu melimpahkan kebaikan, berbuat baik kepada manusia dengan ilmu atau dengan hartanya. Hanya dua golongan ini saja yang boleh kita iri dengan iri yang namanya ghibtah kepada orang tersebut. Wa ma ada hadaini fala yambagi ghibtatuhu wala tamanni mithli halihi. Adapun selain dua golongan manusia ini, maka ya, tidak pantas untuk kita ghibtah, merasa iri atau mengangan-angankan keadaan seperti yang ada pada orang tersebut. Misalnya kita hanya iri kepada orang lain karena dia punya kendaraan mewah, hanya sekedar kendaraan saja, atau kepada rumah yang bagus, hanya sekedar rumah saja, atau kepada fisik penampilan yang baik, tidak pantas. Ini bukanlah hal yang diizinkan di dalam Islam. Ya, hanya kepada dua ini yang diperbolehkan. Orang yang punya harta tapi selalu menginfakannya di jalan yang benar, orang yang punya ilmu dan semangat untuk menyebarkan ilmu tersebut. Kenapa? Likillati manfaatin nasi bihi, karena sedikitnya manfaat dari hal-hal tersebut selain dua hal tadi. Ya, sedikitnya manfaat bagi manusia. Agama Islam membolehkan untuk kita merasa iri dengan iri ghibtah tadi kepada dua golongan ini, karena memang inilah yang paling besar manfaatnya bagi manusia. Salah satunya adalah orang yang memiliki ilmu yang kemudian selalu menyebarkannya kepada manusia. Maka ini saatnya, kesempatan. Kalau kita menginginkan kebaikan, ya, kita melihat Nabi SAW selalu mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan sunnah. Dan berapa banyak orang yang mengamalkan sunnah sampai di akhir zaman nanti. Ini menjadikan kita ingin hal tersebut. Ya. Di samping ini bukti kita mencintai Nabi SAW. Makanya semangat kita belajar ilmu sekarang. Supaya kita bisa punya bagian dari mengajarkan ilmu sunnah kepada manusia sampai kepada kita. Kemudian terlebih-lebih lagi sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama kali mendakwakan kebaikan ini kepada manusia. Oleh karena itu, Masya Allah, ini keutamaan dan kemuliaan yang besar. Seandainya kita mengetahuinya, maka kita pasti akan berlomba-lomba. Dan hanya orang-orang yang jahil, na'udzubillah min dzalik, yang tertutupi hatinya dari hidayah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan besar ini. Apalagi di akhir zaman yang ketika manusia kurang memberikan perhatian kepadanya. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, serta Radio Rojak Kendari, pendengar Radio Rojak Kendari, dimanapun antum berada. Alhamdulillah, insyaAllah cukup sampai di sini. Sampai segi yang ke-35, apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Ya, sekarang kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya jawab, ya. Saya persilakan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang sampaikan dan paparkan, Ustaz. Untuk berikutnya, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Untuk yang pertama, kita angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Dengan siapa Bapak dan di mana? Atau dengan Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu sebelumnya, tolong dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya. Agar Ibu cukup fokus mendengarkan lewat telepon saja, sehingga tidak harus menunggu untuk melanjutkan apa yang akan disampaikan. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya dari Padang. Oh iya, dengan Ibu siapa Ibu? Reno. Ibu Reno, silakan Ibu Reno. Iya. Begini, ada beberapa doa, doa di antara dua sujud. Itu ada Allahumma firli dan ada Rabbi firli. Nah, yang saya tanyakan, apakah doa itu keduanya benar atau apa yang harus kita ikuti? Ya, sebelumnya kita kan dari kecil itu kan Rabbi firli, Rabbi firli, Rahmi. Nah, ada teman saya kemarin WA gitu diteruskan menurut Tirmizi kalau nggak salah, Imam Tirmizi, Allahumma firli. Nah, dibilangnya seperti ini, yang Rabi firli itu tidak benar lagi gitu. Jadi apakah keduanya benar atau mana yang benar begitu? Baik, terima kasih Bu Reno, cukup ya. Ah, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Padang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Jadi apa yang disampaikan oleh teman ibu tadi, yang itu yang keliru. Itu yang salah ibu ya. Yang benar, hadis yang sahih memang menyebutkan beberapa zikir yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Di antaranya, hadis yang sahih, Nabi SAW mengulang-ulangi tadi bacaan, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, ini boleh. Ya. Kemudian, ada juga hadis yang lain yang menyebutkan dengan, Allahumma gfirli warhamni wajiburni, ini dan seterusnya, ini juga hadisnya sahih. Itu boleh kita baca apa saja di antara zikir tersebut. Jadi ada yang sebagian lafadznya dengan Allahumma gfirli, ada juga dengan Rabbi gfirli. Maka yang kita jadikan patokan di sini adalah hadis yang sahih ibu. Jadi kalau ibu ingin lihat misalnya, kalau ada di buku yang diterjemahkan, yang ditulis oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala, kitab sifat salat Nabi yang ada terjemahannya sifat salat Nabi SAW, ini menyebutkan beberapa riwayat yang sahih tentang bacaan yang dibaca setiap rukun salat ada waktu sujud, termasuk diantaranya adalah duduk di antara dua sujud. Maka riwayat yang sahih ada yang menyebutkan Rabbighfirli Rabbighfirli diulang-ulang berkali beberapa kali, kemudian juga tadi ada yang Rabbighfirli warhamni Allah atau Allahummaghfirli warhamni wajiburni, ini juga semuanya riwayatnya sahih. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz Taufik barakallah jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian untuk Ibu Reno yang berada di Sumatera Barat atau Padang atas pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz Ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya masih kami buka sesi interaktif soal jawab, dan untuk berikutnya masih melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Dengan Ibu Sri di Batam. Iya, silakan Ibu Sri di Batam. Iya Pak Ustaz. Kebanyakan amalan-amalan saya kan semuanya dari tiga dosa ini. Karena saya mendapatkan hidayah alhamdulillah juga dari melalui TV ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau saat saya nge-share itu boleh enggak kalau saatnya ada ustaz ini gitu saya share ke saudara saya karena saya enggak bisa berdakwah. Itu kira-kira diperbolehkan apa tidak Pak Ustaz? Baik, terima kasih Ibu Sri. Ini saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Batam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan dan semangat beliau dalam mengamalkan dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui media Rojak TV ataupun media-media sunnah lainnya. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan tadi apakah dia boleh men-share kepada keluarganya atau kepada siapa saja tentang kebaikan yang dia dengarkan dari ceramah salah satu ustadz yang dia kenal sebagai ustadz yang berilmu dan membawa sunnah Rasulullah SAW insyaAllah. Maka jawabannya tentu sangat boleh dan sangat dianjurkan, bahkan termasuk yang disebutkan keutamaannya dalam hadis tadi, karena dia termasuk yang menjadi sebab orang lain untuk mendapatkan hidayah ya, dengan dia menyampaikan kebaikan tersebut. Maka ketika diamalkan kebaikan tadi, maka dia ikut dapat bagian ya, meskipun dia cuma sekedar menyampaikan atau mengirim kopian misalnya, kemudian orang tersebut mendapatkan, dia ikut andil dalam menyampaikan dakwah ini, dan ini termasuk sebaik-baik usaha yang kita lakukan untuk menjadi sebab hidupnya sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti kita mencintai Nabi SAW. Di samping kita juga dapatkan pahala karena menjadi sebab orang lain mengikuti petunjuk tersebut. Nah, semoga Allah mudahkan bagi beliau dan bagi kita semua. Nah Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fik Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Sri di Batam, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita di Beliau bertanya, Ustaz, apakah pahala puasa kita akan hilang atau batal jika kita mendengarkan musik atau mendengarkan orang yang sedang ghibah? Dari Ummu Sufi di Tangerang, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Mengenai berkurangnya pahala atau hilangnya pahala puasa, kita ketahui memang ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkannya. Di antaranya hadis yang terkenal, Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atosh, hadis riwayat Imam Bukhari. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian yang didapatkan dari puasa hanya sekedar lapar dan dahaga saja, ya ini tidak ada nilai pahalanya. Nah sekarang pertanyaan tadi, kalau kita orang mendengarkan musik naudzubillah min dzalik, atau mendengarkan orang yang melakukan ghibah, apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya, perbuatan ini tidaklah pembatal puasa secara langsung, tapi mengurangi keutamaan dan pahala puasa, karena ini adalah perbuatan maksiat. Ya, semakin banyak maksiat, semakin banyak mengurangi pahala. Tentu kalau semakin banyak, akhirnya nanti pahalanya akan semakin banyak juga yang berkurang. Tapi kalau membatalkan, selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, maka insya Allah puasanya tetap terpenuhi, tapi jelas pahalanya sangat banyak berkurang. Hadis lain yang semakna dengan hadis yang saya bacakan tadi, juga hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta, ya, atau mengerjakan sesuatu yang buruk, maka Allah tidak butuh dengan perbuatan dia meninggalkan makan dan minumannya. Maka yang perlu kita lakukan, hendaknya kita meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Kalau kita dengar orang melakukannya atau melakukan ghibah, maka ingatkan dia bahwa jangan sampai merusak puasa, atau bahkan bisa menggugurkan banyak pahalanya dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Nasihati dia agar meninggalkan keburukan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz. Untuk berikutnya masih kita angkat pertanyaan dan pesan singkat, Ustaz, dengan pendengar kita di Sulawesi Utara. Beliau bertanya, Ustaz, apakah boleh pada saat kita sholat, sewaktu membaca salah satu ayat setelah membaca Al-Fatihah, bolehkah kita melihat Al-Quran, kita melihat kitab Al-Quran, Ustaz, untuk dibaca ketika sholat, Ustaz, apakah diperbolehkan? Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Tentang kebolehan untuk membaca Al-Quran, ya, ini diperselisihkan oleh para ulama sebenarnya. Ada riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika menyuruh budaknya untuk menjadi imam, ya, seorang budak memang tidak mampu dia membaca Al-Quran, ya, sehingga diperbolehkan dia melihat ketika dia menjadi imam. Ya, kondisinya saat itu dia mengimani kaum perempuan, maka budak ini karena tidak punya pengetahuan atau hafalan tentang bacaan Al-Quran, maka dia diperbolehkan untuk melihatnya. Adapun yang punya hafalan meskipun sedikit, maka kata para ulama, ya, seperti fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbadi Madi dan para ulama yang lain, itu mengatakan tetap lebih utama dia membaca dari hafalannya sendiri meskipun hafalannya tersebut pendek. Asy'ar Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahkan beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ini membaca dengan melihat Al-Quran, ini bukanlah kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama salaf, karena mereka dulu adalah para penghafal Al-Quran. Atau paling tidak mereka punya hafalan yang banyak. Ya, maka beliau termasuk mengambil pendapat yang mengatakan bahwa hal ini bukan perkara yang tidak disukai. Ya, perkara yang dimakruhkan, dibenci di dalam agama. Karena bagaimanapun juga, kalau seperti penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, orang yang membaca sambil melihat Al-Quran itu akan mengganggu konsentrasinya. Pertama, kalau misalnya dia memegang Al-Quran, nanti sedekapnya tidak akan sempurna ketika, misalkan seperti ini, dia melihat seperti ini, baik itu handphone ataupun Al-Quran, tidak sempurna sedekapnya, kemudian akan terganggu konsentrasinya. Ya, sama juga kalau dia letakkan di depannya, maka dia akan melihat seperti ini. Kalau tiba-tiba mati lampu bagaimana, atau ada angin yang meniup sehingga terbuka lembarannya, akan banyak masalah nantinya. Maka lebih bagus kalau kita punya hafalan, meskipun hafalan tersebut pendek, kita usahakan baca dari hafalan kita ini yang lebih utama dan lebih dekat dengan khusyuk. Kemudian juga, ya, ini juga akan motivasi kita untuk sekedar mempersiapkan diri, dengan memperbanyak hafalan kita atau mengulangi hafalan-hafalan kita yang sudah ada, supaya kita nanti bisa memanfaatkan hafalan kita ini agar menjadikan sholat kita lebih panjang lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Untuk berikutnya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kami masih buka sesi interaktif soal jawab dan kami akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini saya dari Pekanbaru. Ya, dengan Pak siapa, Pak? Mohon maaf. Dengan Wedi. Dengan Pak Wedi ya? Iya. Ya, silakan Pak Wedi pertanyaannya. Nah, pada saat Ramadan saat ini untuk melaksanakan tarawih kan kita melaksanakannya di rumah. Nah, ini dalam keadaan saya dalam keadaan sakit, saya tuh nggak bisa sholat secara normal, jadi duduk di kursi. Bisakah saya mengimamin sholat untuk keluarga saya? Ya. Baik. Nah, itu aja Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Wedi atas pertanyaannya. Cukup Pak ya? Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh bertanya Ustaz, apakah boleh imam seorang mengimami dari keluarganya dengan menggunakan alat dalam sholat, berdiri sholat, apakah dengan kursi atau tangannya? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Pekanbaru tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya, juga untuk kita semua. Ya. Jawabannya, maka dia boleh menjadi imam, apalagi dia adalah kepala keluarga, tentu dia yang paling berhak untuk menjadi imam. Seandainya dia punya anak yang mungkin hafalannya lebih banyak, ya tentu lebih bagus anaknya yang menjadi imam. Tapi kalau kondisinya seperti itu, maka diperbolehkan. Tidak ada halangan kalau dia menjadi imam. Cuman ketika imamnya itu duduk, maka Rasulullah SAW memerintahkan makmumnya juga untuk duduk. Ya, makmum juga untuk duduk. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza sallaqa iman fasallu qiyaman wa idza sallaqa jalisan fasallu julusan. Imam dijadikan untuk diikuti, maka kalau dia salat berdiri, maka para makmum salatlah kalian berdiri, dan kalau dia salat duduk, maka hendaknya kalian salat juga duduk, ya. Maka makmumnya pun juga duduk ketika dia salatnya sambil duduk. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Wedi, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan difahami dengan baik. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021 823 6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, ini saya dengan Yusri di Sulawesi Selatan di Bone. Ya, dengan Pak Yusri di Sulawesi Selatan Bone, silakan. Ya, pertanyaan saya Ustaz, ini kan ada kunut nasilah, ada kunut witir, terus bacaannya itu kan beda-beda, tapi kebanyakan saya lihat orang kunut subuh baca doa kunut witir, apakah itu dibolehkan Ustaz? Syukron. Ya, terima kasih banyak Kak Wedi atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Bone tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya, langsung saya jawab pertanyaannya ya. Apa yang dibaca saat ini dalam kunut subuh? Pertama, ya, asalnya kunut subuh tidak disyariatkan, mengkhususkan kunut pada waktu salat subuh ini tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW. Ada hadis yang menyebutkannya, riwayatnya lemah karena ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi yang dinyatakan lemah hafalannya oleh para ulama dan tidak ada jalur lain yang mendukungnya. Bahkan sebagian dari para sahabat Nabi SAW mengatakan itu adalah muhdats, perkara yang diada-adakan, tidak ada dalilnya. Otomatis pensyariatan asalnya sudah tidak ada dalilnya. Maka ya, kemudian yang dibaca juga adalah Allahumma hdini fiman hadait ini adalah, atau Allahumma hdina fiman hadait ini adalah bacaan untuk kunut witir sebenarnya. Bacaan untuk kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita asalnya kunut subuh ini tidak ada dalilnya, kemudian juga bacaannya diambil dari bacaan salat witir. Ya, maka ini menggambarkan bahwa memang perbuatan ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin untuk tidak mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Nam satu fik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Wedi di Sulawesi Selatan Bone. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Ustaz, dari pendengar di Pekanbaru mau bertanya, Ustaz, amal tergantung niat. Tapi akhir-akhir ini saya mengikuti di FB komen tentang agama. Tentang agama dan sana, apabila terdengar ceramah atau lihat Ustaz dilakukan TV, terbesit di hati ilmu-ilmu yang dapat tersebut nantinya akan dikomen di FB. Mohon saya berikan penjelasan tentang hal ini, Ustaz. Apakah diperbolehkan untuk komen di Afan? Anak ulang kembali, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz. Amat tergantung niat. Tapi hari ini saya banyak ikutin di FB komen tentang agama, dan saat ini apabila dengar ceramah atau lihat Ustaz dilakukan, Ustaz yang ceramah di TV, terbesit di hati ilmu-ilmu yang didapat sebut nantinya di untuk komen di F komen untuk komen di FB Ustaz. Apakah diperbolehkan kita membuat komen-komen yang diambil ilmunya dari para asatidzah yang mengisi di televisi, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi, ya. Jadi betul, innamal a'malu binniyat, amal tergantung dari niatnya. Makanya ini justru menjadi sebab kita luruskan niat kita. Anda ketika ikut dalam percakapan atau dialog di dalam di FB tadi atau mungkin di WA atau yang lainnya, diluruskan niatnya. Niat kita adalah untuk menyebarkan kebaikan. Ya, dan tentu yang namanya kebaikan kita dapatkan dari belajar dengan ceramah-ceramah ustaz yang kita dengarkan, ustaz-ustaz sunnah. Dengan inilah kita meluruskan kesalahan yang disampaikan di media sosial tersebut. Ini tujuannya atau niatnya benar. Ya, kita punya teman atau punya grup keluarga misalnya WA atau pertemanan di FB, kita tentu tidak ingin menjadikan pembicaraan tentang masalah agama itu salah atau ngawur, maka kita luruskan dengan ilmu yang sudah kita pelajari, kita dengarkan dari ceramah-ceramah yang bermanfaat. Nah, ini niat yang benar. Ada niat yang salah, misalnya orang yang sekedar cari-cari jawaban supaya menunjukkan dia hebat, dia lebih tinggi ilmunya, atau untuk bisa menjelek-jelekan atau menganggap bodoh orang lainnya. Ini yang tidak benar, niat yang seperti ini. Maka luruskanlah niat Anda, insya Allah termasuk orang yang menyampaikan kebaikan. Karena para ulama menganjurkan kepada kita, kalau media-media seperti ini selama tidak melalaikan kita, kalau kita lihat ada manfaatnya, maka kita isi dengan kebaikan. Kita sampaikan komentar atau kita sampaikan share, ya, sharing yang bermanfaat. Atau kalau ada pembicaraan, maka kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang kita ketahui atau yang kita nukilkan dari ustadz dengan dalilnya, atau keterangan-keterangan yang bisa menjadi sebab percakapan atau dialog tersebut diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan petunjuk dengan sebab kebaikan yang kita sampaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk berikutnya, Ikhwatul Islam, kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dari Filiana di Situ Bondo ini. Ibu Filiana di Situ Bondo, silakan Ibu Filiana. Ini Ustaz, anak kalau sholat itu, kalau sholat sunnah kan pakai surat Nuh itu Ustaz. Mm-hmm. Kan di dalamnya kan, karena kan anak kan sangat suka sekali sama surat Nuh itu, karena di dalamnya ada doa untuk kedua orang tua, Rabbi fili wali walidayya wali man dakhala baita wa minawni wal mu'minina wal mu'minat itu Ustaz, ya. Gimana hukumnya kalau menggunakan itu terus Ustaz, ya? Karena anak sangat suka gitu Ustaz, karena di dalamnya ada doa untuk kedua orang tuanya itu Ustaz. Dibaca setiap sholat? Iya, digunakan untuk sholat sunnah itu Ustaz. Sholat sunnah, baik. Iya, syukron atas penjelasannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di situ Bondo tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan bagi beliau dan keluarganya serta bagi kita semua. Ya. Membaca surat Nuh. Ya, ini jelas. Surat yang agung, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kandungan isinya sangat-sangat pantas untuk kita renungkan. Ya. Apakah boleh kita selalu baca surat ini dalam surat sunnah? Ya, jawabannya boleh-boleh saja. Cuman kita katakan lebih utama kalau kita baca juga surat-surat yang lain. Kalau yang berhubungan dengan masalah doanya, kan doa bisa kita ungkapkan di waktu-waktu berdoa. Kita boleh mengambil doa dari Al-Quran, doa dari hadis Rasulullah SAW, kita baca di waktu sujud kita yang waktu itu kita diperintahkan banyak berdoa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru du'a'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba itu dari Allah, dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Kenapa tidak ambil doa itu? Bisa dibaca di waktu sujud, atau dibaca setelah tahiyat sebelum salam. Ini juga tempat dianjurkan banyak berdoa. Kata Nabi SAW setelah orang membaca salawat di waktu tahiyat, ya, di akhir, ثُمَّ لِيَتَحَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ. Itu hadis sahih. Kemudian hendaknya dia memilih doa yang paling disukainya. Maka dianjurkan memperbanyak doa saat itu, sebelum salam. Ini juga bisa kita pakai. Jadi, tidak mesti kita harus baca surat itu saja. Bisa baca surat yang lain, doanya bisa kita ambil. Dan menurut pendapat yang terkuat, seperti yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, larangan membaca Al-Quran di waktu sujud, itu hadisnya kan sahih. Tapi kalau kita membaca doa dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran, tapi kita ambil doa dari Al-Quran, karena ini termasuk sebaik-baik doa. Ini tidak mengapa. Jadi boleh kita baca di waktu sujud doa tersebut, setelah kita baca zikirnya sujud, kemudian di waktu sebelum salam, setelah kita baca tahiyat, salawat, dan seterusnya, kita baca di akhir-akhir sebelum salam, ya, doa-doa tersebut kita perbanyak. Jadi tidak mesti kita harus baca surat itu saja. Surat yang lain pun bisa kita baca, dan bisa kita ambil doanya, kalau memang doa itu yang kita inginkan. Di samping doa-doa yang lain juga banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan terakhir melalui telepon, di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Sri dari Kuningan. Baik, Ibu Sri dari Kuningan. Silakan Ibu Sri pertanyaannya. Ustaz, di kampung suami saya kan banyak kiai, namun kiai itu kalau ada acara suka memakai bunga-bunga atau menyan semacam itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, baik. Cukup Ibu Sri pertanyaan tersebut? Iya. Iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Kuningan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan hidayah kepada beliau dan keluarganya. Ya. Tentang keadaan di kampung suaminya yang banyak kiai, semoga Allah memberikan hidayah dan menunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Ya. Yang ketika melakukan doa dengan bunga-bunga atau kemenyan, ini salah satu petunjuk yang menunjukkan bahwa ini bukanlah pekerjaan atau hal-hal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, bahkan dikhawatirkan ada doa-doa yang tidak benar, bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan syariat. Kemungkinannya seperti itu, karena ciri-ciri seperti ini kita ketahui, biasanya ini doa-doa yang tidak ada tuntunannya. Yang bisa kita lakukan, kita berusaha menasihati suami kita agar jangan mengikuti yang seperti itu. Kalau kita bisa dapatkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, ya, yang saya yakin di salah satu ceramah atau lebih ada di media kita di Rojak TV, ibu bisa mencari di filenya yang bisa didapatkan ceramah-ceramah yang menjelaskan hal tersebut supaya disampaikan kepada suami, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Yang jelas kita doakan Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau dan juga kepada kiai-kiai yang disebutkan tadi, agar mereka kembali kepada pemahaman Islam yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alhamdulillah, inilah pertanyaan yang terakhir ya di perjumpaan kita kali ini. Semoga menjadi sebab kebaikan semua yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.